بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan فالشرك هو أخطر أنواع الردة maka kesyirikan adalah macam kemurtadan yang paling berbahaya وهو أن يعبد غير الله بأي نوع من أنواع العبادات yaitu beribadah kepada selain Allah dengan macam apapun dari macam-macam ibadah بالدعائي بالذبحي بالنذري بالاستغاثتي dengan doa, dengan menyembelih hewan sembelihan, dengan nazar, istighatsah, bil isti'anati fi ma la yaqdiru alayhi illa Allah subhanahu wa ta'ala, dengan isti'anah, meminta pertolongan dalam perkara-perkara yang tidak mampu memenuhinya selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yad'uwal mauta, yastaghitha bil quburi, yastanjida bil amwati. Berdoa kepada orang-orang yang sudah mati. Beristighatsah kepada kuburan-kuburan, meminta pertolongan kepada orang-orang yang sudah mati. Hadza huwa akhtaru anwa'ir riddati wa a'zamuha. Ini adalah macam kemurtadan yang paling besar, yang paling berbahaya dan yang paling besar. Wahada alaihi kathirun mimman yadda'un al-islam. Dan ini, yaitu kesyirikan, banyak dari kalangan orang-orang yang mengklaim beragama Islam berada di atasnya. يبنون الأضرحة ويطوفون بها ويذبحون لها وينذرون لها ويتقربون إليها. Mereka membangun nisan-nisan, tawaf mengelilingi nisan-nisan tersebut, menyembelih hewan sembelihan untuknya, bernazar untuknya, mendekatkan diri kepadanya. Yaquluna li'annaha tuqarribuhum ilallahi. Mereka mengatakan, karena sesungguhnya nisan-nisan tersebut mendekatkan diri mereka kepada Allah. Hum yataqarrabuna laha. Sehingga mereka pun mendekatkan diri kepada nisan-nisan tersebut. Wahiya biza'mihim tuqarribuhum ilallahi subhanahu wa ta'ala. Dan nisan-nisan tersebut menurut sangkaan mereka mendekatkan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. لماذا لم يتقرب إلى الله من الأصل ويترك هذه المتاهات؟ Kenapa mereka tidak mendekatkan diri mereka kepada Allah dari asalnya dan meninggalkan kesesatan-kesesatan ini? لِيَتَقَرَّبُوا إِلَى اللَّهِ, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِنَّهُ قَرِيبٌ مُجِيبٌ, karena sesungguhnya Allah Azza wa Jal maha dekat lagi maha mengabulkan doa. لِمَاذَا تَتَقَرَّبُونَ لِلْمَخْلُوقِينَ, kenapa mereka, kenapa kalian mendekatkan diri kepada para makhluk? وَتَقُولُونَ الْمَخْلُقُونَ يُقَرِّبُونَنَا إِلَى اللَّهِ, dan kalian justru mengatakan para makhluk tersebut mendekatkan diri kami kepada Allah. هَلِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى بَعِيدٌ, apakah Allah subhanahu wa ta'ala jauh? Halillahu aghlaqa abwabahu, apakah Allah subhanahu wa ta'ala menutup pintu-pintunya? Halillahu la ya'lamu wa la yasma'u khalqahu, apakah Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengetahui dan tidak mendengar para makhluknya? Wa la yara ma yaf'aluna, dan Allah Azza wa Jal tidak melihat apa yang mereka perbuat. Allahu Jalla wa Ala qaribun mujibun, Allah Jalla wa Ala maha dekat lagi maha mengabulkan doa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ujibu da'wata da'i idha da'an, dan apabila para hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ, dan Rabb kalian berkata, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku kabulkan bagi kalian. إِنَّهُ قَرِيبٌ مُجِيبٌ, sesungguhnya Allah Azza wa Jal maha dekat lagi maha mengabulkan doa. لِمَاذَا تَذْهَبُ وَتَدْعُوا غَيْرَ اللَّهِ, kenapa engkau justru pergi dan berdoa kepada selain Allah? وَتَقُولُ هَذَا يُقَرِّبُنِي إِلَى اللَّهِ, dan engkau mengatakan makhluk ini mendekatkan diriku kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menghikayatkan ucapan mereka, orang-orang musyrik. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, tidaklah kami mengibadahi mereka melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. يعني كأن الله لا يعلم ولا يدري, yaitu seakan-akan Allah Azza wa Jalla tidak mengetahui. لا يعلم لا يدري سمعنا, tidak mengetahui. هكذا زين شياطين الجن والإنس لهؤلاء. Demikianlah para syaitan baik dari kalangan jin maupun manusia menghiasi kesyirikan bagi mereka ini. Wahum yadda'un al-Islam. Padahal mereka ini mengklaim beragama Islam. Wa yashhaduna an la ilaha illallah. Dan mereka bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah. Wa yusalluna wa yasumuna. Mereka melaksanakan salat dan berpuasa. Walakin yakhlituna a'malahum bisyirkil akbari. Akan tetapi mereka mencampuri amalan-amalan mereka dengan syirik besar. Fayakhrujuna min dinil islami. Sehingga mereka pun keluar dari agama Islam. Wahum yusalluna wa yasumuna wa yahujjuna. Padahal mereka melaksanakan salat, berpuasa, dan menunaikan ibadah haji. Walladhi yarahum yadhunnu annahum muslimuna. Dan orang yang melihat mereka menyangka bahwasanya mereka muslim. فَيَنْبَغِي مَعْرِفَةُ هَذَا. Maka sepantasnya mengetahui hal ini. فَشِرْكُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ أَخْطَرُ الذُّنُوبِ وَأَعْظَمُ الذُّنُوبِ. Karena syirik kepada Allah Azza wa Jalla adalah dosa yang paling berbahaya dan dosa yang paling besar. Wa ma'a khatarihi wa syarrihi waqa'a fihi katsirun mimman yad'una al-islam. Dan bersamaan dengan bahayanya dan buruknya kesyirikan, banyak dari kalangan orang-orang yang mengklaim beragama Islam terjatuh ke dalamnya. Wala yusammunahu bismi syirki, dan mereka tidak menamainya dengan nama kesyirikan. Yusammunahu tawassula, mereka menamainya dengan tawassul. Au yusammunahu talabas syafa'ati, atau mereka menamainya dengan meminta syafa'at. Au yusammunahu bi asma'in ghairi syirki, atau mereka menamainya dengan nama-nama selain kesyirikan. Walakinnal asma'a la tughayyirul haqa'iqa, akan tetapi nama-nama tidaklah merubah hakikat-hakikat. Asyirku wa syirku. Syirik, ya syirik. Wa hadza akhtarul anwa'i. Dan ini, yaitu kesyirikan, adalah macam kemurtadan yang paling berbahaya. Wa aktsarul anwa'i wuqu'an. Dan merupakan macam pembatal keislaman yang paling banyak terjadi. Ma'a annahu zahirun fi kitabillahi wa fi sunnati rasulillahi zahirun alaihi salatu wassalam. Padahal kesyirikan sangatlah jelas keterangan tentangnya di dalam kitabullah Demikian pula di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas keterangan tentangnya. Al-munadatu wat-tahdhiru minhu wat-tawa'udu alaihi zahirun. Seruan untuk meninggalkannya, peringatan darinya, ancaman terhadapnya sangatlah jelas. La takhlu suratun minal Qur'ani minat tahdhiri minasyirki. Tidaklah kosong satu surat pun dari Al-Qur'an dari peringatan dari kesyirikan. Wa ma'a hadha yaqra'una al-Qur'ana wa la yatajannabuna syirka. Dan bersamaan dengan ini mereka membaca Al-Qur'an dan mereka tidak menjauhi kesyirikan. Wa rubbama ya'ti wahidun wa yaqulu ha'ula'i juhalun ma'dzuruna bil jahli. Dan terkadang seseorang datang dan berkata, mereka ini yaitu orang-orang yang mengklaim beragama Islam namun terjatuh ke dalam kesyirikan. Mereka ini orang-orang yang bodoh. Diberi uzur dengan kebodohan mereka. Fanaqulu ila matal jahlu. Maka kita katakan, sampai kapan kebodohan ini? Wal-Quran yutla, sementara Al-Quran dibaca. Wahum yahfadhuna Al-Qur'ana, wa yakra'unahu. Dan mereka menghafal Al-Quran dan membacanya. Laqad qamat alaihimul hujjatu bibulughil Qur'ani. Sungguh telah tegak hujjah kepada mereka dengan sampainya Al-Quran kepada mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغْ. Dan telah diwahyukan kepadaku, kepada Rasul alaihi salatu wassalam, Al-Quran ini, agar aku memberikan peringatan kepada kalian dengannya, dan kepada orang-orang yang Al-Quran ini sampai kepadanya. Kullu man balaghahu al-Qur'anu faqad qamat 'alayhi al-hujjatu wa la 'udhra lahu. Setiap orang yang telah sampai kepadanya Al-Qur'an, maka sungguh hujjah telah tegak padanya dan tidak ada uzur baginya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وتفضلوا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.